tahunan ya. Dan di sini ada anak wedok ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, nanti dulu salam saya nanti dulu. Kita mainkan dulu satu lagu yang asik bersama Royal Music. Happy banget. Cocok. Ketin ya, selamat malam tim. Teng-teng ketin. Spesial buat kalian semuanya. Mitra Radio Shooting. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu. Menarilah denganku. cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, terus ngomong. Semua lagu yang diminta Evis ya, mempelai berdua juga mintanya Evis.